ali iki sing ana trijimu pantese omongkan nggo sliramu waktu intan warna biru tondo katresnanku angin sekau kang tadi saksi ombak waktu intan warna biru ojo ngalih.